Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala fi kitabih Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahihain idza tawadda'ta fantathir. Apabila kamu berwudu, hendaklah engkau istinsar. Istinsar ialah mengeluarkan air dari hidung. Ikhrajul ma' minal khayshum. Ini hukumnya wajib. Ala sahih hukumnya wajib. Yang pertama dikarenakan termasuk bagian wajah. Dan yang kedua dikarenakan adanya perintah. Adanya perintah. Ya, dalam riwayat dengan lafaz perintah. Seperti yang nanti akan kita baca. Idza tawadda'ta fantathir. Barakallahu fiik. Sehingga istinsar punya wajib. Yang wajib pada istinsar ialah maratan wahidah. Satu kali. Adapun lebih dari sekali hukumnya sunnah. Sama seperti berkumur-kumur, sama seperti memasukkan air ke dalam hidung. Wajib, wajibnya maratan wahidah sekali. Lebih dari sekali, baik dua kali atau tiga kali hukumnya sunnah. Baik, juga yang termasuk di dianjurkan ialah al-mubalaghatu fil istinsar. Ini juga dianjurkan, disunnahkan bersungguh-sungguh dalam istinsar. Kalau sebelumnya mubalaghah fil istinsyak, bersungguh-sungguh dalam memasukkan air dalam hidung. Baik, yang sekarang ini al-mubalaghatu fil istinsar, juga bersungguh-sungguh mengeluarkannya. Sudah dikeluarkan betul ya Pak. Mubalaghah fil istinthar, bersungguh-sungguh dalam istinthar, disebutkan dalam hadis yang kita baca insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala wa qala Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Al-Imam At-Tirmidzi namanya Muhammad bin Isa bin Saurah Abu Isa At-Tirmidzi sahibu sunan. Qala haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Hammad ibn Zaid wa Jarir, ay haddathana Jarir ibn Mu'tamir an Mansur, afan Jarir bin Abdul Hamid an Mansur ibn Mu'tamir عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس رضي الله عنه قال dari sahabat Salamah bin Qais radhiyallahu anhu berkata قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر. Apabila kamu berwudu, hendaklah istinsar, mengeluarkan air dalam hidung, dari hidung. Wa idza istijmarta fa'utir, kalau kamu istijmar ya cepok dengan batu, fa'utir maka witirlah, ganjillah dalam istijmar. Qala Abu Isa wa Tirmidzi rahimahullah hadithu Salama ibn Qaisin hadithun حسن صحيح قال أبو عبد الرحمن الشيخ مقبل بن هادي هو حديث صحيح على شرط مسلم حديث صحيح على شرط مسلم قال وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها. Dia termasuk hadith-hadith yang mana الدارقطني رحمه الله mengilzam, mengharuskan Bukhari Muslim untuk mengeluarkannya. Kenapa? Dikarenakan sanadnya, rawi-rawinya, rawi-rawi sahih, ikhwan. Sehingga layak dimasukkan dalam kitab sahih Bukhari atau sahih Muslim. Namun ini hadis di luar Bukhari Muslim. Naam. Al-hadith akhrajahu Nasa'i wa akhraj Ibn Majah wal Humaydi. Naam. Di sini ada dua poin pembahasan. Yang pertama istinthar. Yang kedua istijmar. Yang dibahas sekarang adalah syariat istinthar fil wudu. Syariatul indikar fil wudu. Syariat memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Dari lafaz hadisnya perintah. Maka hadis ini menunjukkan wujubul indikar. Wajibnya memasukkan air dalam hidung. Kalau wajib, ya kalau wajib namanya konsekuensi hukum. Kalau wajib maka barang siapa yang sengaja tidak intizar, ya ta'ammad tarkal intizar, lam yasih wudhu'uhu, tidak asal wudhunya. Berulang lagi, diulang lagi, itu konsekuensinya barakallahu fikum. Sehingga harus betul-betul diperhatikan. Baik, pembahasan yang kedua istijmar. Ini telah kita bahas sebelumnya. Istijmar ini pengganti istinja. Ketika tidak ada air atau tidak memungkinkan memakai air, maka barakallahu fikum berganti menjadi istijmar menggunakan batu. Sehingga istijmar menggantikan posisi istinja bilma. Tanya menggantikan posisi istinja dengan air. Sehingga istijmar darurat sebagai kondisi darurat. Di sini fa'autir menunjukkan syar'iyatul wudhu' fil istijmar. Syariat ganjil dalam istijmar. Ganjil. Telah kita bahas sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh terkait dengan masalah ganjil di sini. Baik, jumlah minimalnya adalah bahwa kemarin 3. Sebab disebutkan dalam riwayat yang lain 3. Sehingga dalam bab istijmar ganjil di sini minimalnya 3. Kalau 3 tidak bersih maka 5. Tidak bersih 7. Agak-agak menggunakan bilangan-bilangan ganjil 3, 5, 7, 9, 11 ila akhir. Barakallahu fikum. Ini hanya berlaku pada istijmar. Adapun istinja bilma dengan air tidak harus 3 kali. Yang penting sudah hilang najisnya, bersih najisnya. Tapi kalau istijmar minimal 3 kali. Lafadznya perintah, zahirnya menunjukkan wajibnya at-tahlits fil istijmar. Baik, 3 kali dalam istijmar, wa aqalluhu 3, dan minimalnya adalah 3 kali. Maka jamaah telah lewat. Qala rahimahullahu taala al-istinsar marratayn aw 3. Istinsar 2 kali atau 3 kali. Ya, memasukkan air dalam hidung 2 kali atau 3 kali. Ini hukumnya apa, kan? Hukumnya apa ini? Sunnah mustahabbah. Yang wajib berapa kali? 1 kali. Wujub istinsar marratan wahidah. Ada punya marratain atau 3, ini hukumnya mustahabbah. قال ما أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا ابن أبي ذئب عبد الرحمن إبراهيم بن عبد الرحمن إبراهيم بن أبي ذئب عن قارب عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Istanfiru marrataini balighataini au thalatha. Hendaklah kalian istighfar memasukkan air ke dalam hidung dua kali yang sungguh-sungguh, yang balighah. Au thalatha, atau tiga kali. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan. Al-hadithu akhrajahu an-Nasa'iyyu fil Kubra wa Ibn Majah. Baik, di sini pembahasan yang pertama al-istinsar marratain aw thalatha. Baik, disyariatkan memasukkan air ke dalam hidung dua kali atau tiga kali. Ini hukumnya apa, Ikhwan? Sunnah. Kemudian kalimat au ya, marotain au thalatha, kata-kata au lil khiyar, untuk pilihan, bisa dua kali atau bisa pula tiga kali. Ini namanya lil khiyar, bukan disyak, bukan karena ragu-ragu, tapi untuk pilihan dua kali atau tiga kali. Sehingga satu kali hukumnya wajib, dua kali mustahab silakan, tiga kali mustahab silakan. Pembahasan yang lain adalah ada kata-kata balighataini. Ya, marrataini balighataini. Ini menunjukkan syar'iyatul mubalaghah fil istinthar. Disyariatkan bersungguh-sungguh di dalam istinthar, memasukkan air ke dalam mengeluarkan air dari itu. Nah, sehingga keluar semua itu. Kotor-kotoran yang dihidung keluar semua itu. Nah, balighata ini, kata-kata ini mengandung hukum yang berbeda. Ini berlaku untuk rijal wa nisa. Ini hukum berlaku untuk laki-laki dan wanita, semuanya sama. Hukumnya semuanya sama. Baik, difahami insyaAllah ya? Mafhum. Lanjut. Wa qala rahimahullahu ta'ala al-wudu'u marrataini marratain. Bab berwudu dua kali. Maksudnya adalah mengusap anggota wudunya dua kali. Kecuali mengusap kepala. Berapa kali? Satu kali. Nah, saya hati. Baik, itu dimaksud. Jangan dipahami wudunya dua kali. Wudu selesai, wudu lagi. Dua kali wudu. Lah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah wudunya satu kali. Membasuh anggota wudunya dua kali. Ini hukumnya apa, Evan? Hukumnya apa ini? Sunnatul mustahabah. Nah, dikarenakan yang wajib sekali-sekali. Sehingga semuanya boleh. Ketika anda berwudu, antum minimal wajib membasuh anggota wudu sekali. Semuanya sekali. Ini yang wajib. Atau dua kali, kecuali kepala sekali. Atau tiga kali, kecuali kepala sekali. Semuanya diperbolehkan. Ini termasuk rahmatul Islam fil ahkam. Rahmat Islam dalam perkara hukum syariat. Qala Abu Dawud rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Ala Abu Quraib al-Hamadani qala haddatsana Zaid ibn al-Hubab qala haddatsana Abdul Rahman al-Musayban qala haddatsana Abdullah ibn al-Falah al-Hashimi an al-A'raj namanya Al-A'raj namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dua kali. Qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun hasan. Oleh insya Allah ya. Karena Rasul yang melakukannya tandanya beliau diperbolehkan. Baik, dan itu fiilnya beliau, perbuatannya beliau. Dan fiil di sini nampak padanya at-ta'abbud, sisi ibadahnya. Karena tabnya bab wudu, sehingga hukum minimalnya adalah mustahabbah. Mustahabbah barakallahu fikum. Nah, marrataini. Waduh insyaallah ya. Semuanya gamblang ya, Pak. Lanjut. Kalau sudah. Ini ada tanggung jawabnya. Sudah. Lanjut, apa sudah? Lanjut. Qala al-Ghalib rahimahullahu taala, qala asy-Syekh rahimahullahu taala, mashur ra'si wal udhunaini zahirihima wa batinihima. Ini dijadikan satu pembahasan. Bab mengusap kepala dan kedua telinga, bagian luarnya dan bagian dalamnya. Tapi mashur ra'as hukumnya apa? mengusap kepala hukumnya apa? Rukun wudu. Disebutkan langsung dalam nasul Quran. Tanya. Langsung disebutkan dalam nasul Quran ketika menjelaskan masalah kaifiyah berwudu. Maka mashur ra'si rukunun min arkanil wudu. Kalau ditinggalkan dengan sengaja maka tidak sah. Kemudian disebutkan di sini telinga wal udhunain. Apa hukum mashul udhunain fil wudu? Mengusap kedua telinga dalam berwudu. Al-jawab, hukumnya sama dengan mengusap kepala. Dasarnya adalah hadis datang dari banyak jalur dan ia sahih. Kata Rasulullah SAW, al-udhunani. Lanjut. Al-udhunani minar ra'si. Kedua telinga termasuk bagian kepala. Ini hukumnya sama dengan kepala. Termasuk rukun berwudu. Ini hadis memiliki jalur yang sangat banyak dan dia dipastikan sahih. Sebagian jalurnya sahih lidhadi. Barakallahu'alaikum. Ini hadis dibawakan sebagai contoh oleh Ibnu Salah rahimahullah dalam ulumul hadis karya beliau untuk hadis yang banyak jalannya tapi gak bisa naik menjadi hasan dia gairi. Kaidahnya betul, ada baik yang ringan bisa naik hasan dia gairi, ada baik yang syedid yang gak mungkin naik dia gairi. Tapi contohnya fihi nawar. Contohnya ditinjau ulang, yang betul hadis ini memiliki jalur yang sangat banyak sampai ketinggalan sahih para ulama. Naam, al-udhunani minar ra'si. Ini pembahasan pertama. Mengusap kepala hukumnya rukun wudu. Mengusap kedua telinga hukumnya rukun wudu. Wajib. Baik, di sini adalah mashun bukan ghuslun. Ya, as-sunnatu fil ra'si wal udhunain al-mashh. Yang disunahkan pada kepala dan kedua telinga adalah mashun, mengusap, bukan dicuci. Yang namanya mengusap, antum mengambil air nggak begitu banyak, antum usapkan di bagian kepala dan telinga. Maka apaan saya lepas ya? Bukan termasuk sunnah, bahkan termasuk dikatakan hulu fil wudu. Ada orang mengambil air banyak sepenuh kedua telapak tangan, kemudian diguyurkan di kepalanya. Wow. Paham ya? Ada khilaf sunnah. Kalau itu namanya apa? Namanya ghusl, ghusl ra's. Ini menyelisih sunnah. Yang betul apa ya, Pak? Mashur ra'si. Ketika pembahasan masalah wajah, menggunakan bahasa apa? Ghuslul wajhain, cuci. Ketika membahas masalah tangan, ghuslul yadain, cuci. Ketika membahas masalah kaki, dengan bahasa ghuslul rijlain, ghuslun, dicuci. Kalau pas kepala, mashun, diusap saja. Difaham ya? Sehingga As-sunnah fi ra'si wal-udhun huwa al-masah. Kemudian untuk kepala dan telinga ini ikhwan, maratan wahidah. Mashur ra'si wal-udhunain maratan wahidatan. Bas. Ini yang warid yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menyebutkan beliau mengusap kepala dua kali. Ini baik. Hadis yang menyebutkan bahwasanya beliau mengusap kepala dua kali dhaif. Dhaif ya kan. Yang sahih dia baik. Sehingga untuk kepala hanya maratan wahidatan faqat. La yazidu alal wahidah. Yes. Faham insyaAllah ya. Yang berikutnya terkait dengan babnya adalah mengusap kepala dan kedua telinga dengan air yang sama. Jadi mengambil air itu untuk mengusap kepalamu langsung kedua telinga. Ya, dari air yang sama. Bahasa yang lainnya mengusap telinga dari air bekas mengusap kepala. Itu yang ada nas riwayatnya dan sahih. Tapi tidak pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil air khusus untuk telinga. Kepala air sendiri, telinga sendiri. Tidak ada. Hadis ya, hadis yang menyebutkan Rasul mengambil air lain, air tersendiri untuk telinga, baik. Baik, sehingga yang sahih hanya satu kali mengambil air untuk mengusap kepala dan mengusap kedua telinga. Apa ini? Ayuhan nas. Paham sama ya? Mafhum. Yes. Pembahasan yang lain terkait dengan mengusap kepala ialah ta'min ar-ra's bil masah. Meratakan rambut atau kepala dalam pengusapan. Jadi yang diusap semua kepalanya nih. Hadis yang menyebutkan bahwasanya mengusap kepala cukup dengan mengusap nasiyah atau nasiyah. Apa nasiyah? Ufur-ufur. Kok ufur-ufur? Ufur-ufur. Ufur-ufur sih, ufur-ufur. Ya. Yang menunjukkan yang menyebutkan cukup dengan mengusap ubun-ubun. Ya, kata di atasnya. Ya. Ini batuk jidat. Ada rambut pertama di bagian ujung jidat. Itu namanya ubun-ubun. Jadi bukan ini batuk kamu yang diusap. Salah, ubun-ubunnya. Jadi pada bagian kepala, rambut kepala yang paling depan. Ada ubun-ubun. Hah? Ini tidak ada dalilnya. Hadisnya dhaif dalam bab ini dan menyelisih hadis yang sahih yang menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap secara sempurna semua kepalanya. Dipahami ya? Pada ini namanya ta'mim ra's bil masah. Barakallahu. Nah, pembahasan yang lainnya adalah terkait dengan telinga diusap luar dan dalamnya. Wahirihima wa batinihima. Jari telunjuk mengusap bagian dalam. Ibu jari mengusap bagian luar. Jari telunjuk dimasukkan ke dalam, kayak ngusap. Ibu jarinya bagian luarnya. Sehingga zahiruhuma wa batinuhuma. Itu kaifiyah mengusap telinga. Terkait dengan kaifiyah mengusap kepala sudah pernah saya sampaikan. Ada berapa kaifiyah? Berapa? Yang pertama. Dimulai dari depan dengan dua tangan sekaligus. Depan duduk dari bun-bun, bukan bun. Bun-bun terus dari ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke depan, langsung ke telinga. Kaki yang kedua dari tengkuk terlebih dahulu, ambil air dari tengkuk, ditarik ke depan sampai ke ubun-ubun, kemudian dikembalikan lagi ke tengkuk, langsung telinga. Cara ketiga, dari tengah-tengah ke depan, tengah-tengah ke belakang, langsung telinga. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik, ini khulasah pembahasan terkait dengan masalah ini, kita baca hadisnya. Qala asy-syekh rahimahullahu taala, qala Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, haddatsana Hannad bin Sari, yang punya kitab Az-Zuhud, kitab Az-Zuhud, Hannad bin Sari. Qala haddatsana Abdullah bin Idris al-Muhammad bin Ajlan an Zaid bin Aslam an Ata bin Abi Rabah عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. Bahwasanya Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan kedua telinganya, luarnya dan dalamnya. Di sini menggunakan wabirhuma. Maka wabirhuma kembali pada apa ya, Pan? Al-udhunain. Paham ya? Jadi yang zahir dan batinnya, luar dan dalamnya itu telinga ya, Pan. Bukan luar dalamnya bagian kepala. Yang kepala bagian dalamnya mana? Tidak ada ya. Jadi ini kata-kata wabirhuma ay zahirul udhunain wa batinhuma ay batin al-udhunain. Qala Abu Isa rahimahullah hadith Ibn Abbas hadithun hasan sahih. Qala Abu Abdurrahman huwa hadithun hasan, dikatakan Muhammad Ibn Ajlan sadu. Intaha. Selesai. Barakallahu fikum. Terus cukup. Aku menghafal 4 hadith ya, kan? 1 Salafun Qais, 2 Ibn Abbas, 3 Abu Hurairah, 4 Ibn Abbas. 4 hadis dihafalkan semua karena pendek-pendek. Insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Kenapa Ahlus Sunnah disebut Wahabi? Ini penamaan munculnya dari kaum Orientalis, dari kaum Kufar, dalam rangka untuk membuat umat lari dari dakwah Syuhur Islam Muhammad dan Wahab. Kemudian dipakai oleh semua musuh-musuh Sunnah, dari kalangan liberal, dari kalangan Sufiya, dari kalangan Asy'ariya, dari semua pihak mereka menggunakan nama ini untuk membuat umat lari dari dakwah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau seorang mujaddid dari mujaddid dakwah. Barakallahu fikum. Imam na'imati dakwah. Salafi sunni. Dakwahnya mubarakah dan sampai sekarang barakah dakwah yang dirasakan sampai hatta musuh-musuh dakwah sendiri yang merasakan barakah dakwahnya beliau. Barakallahu fikum. Nah, barakallahu fiik. Gitu ya. Salah dari kalangan para ulama kita mengatakan kalau mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, semua sifat rububiyah, dikatakan Wahabi, katakan saya Wahabi. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bissawab. program cinta mendatang juga diwajibkan bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab sebagaimana pada program Lughah Aliyah. Kalau sudah beliaunya membuat aturan itu untuk semua para santri. Nah, kemudian Lughah saja, kemudian sudah lewat Lughahnya, enggak, semuanya ya. Nanti kalau saya lupa diingatkan ya. Sat fil Arabiyah, oh iya akhwan. Insyaallah. Berlatih. Nanti lama-lama nanti pelajarannya bil Arabiyah. Disampaikan dengan bil Arabiyah. Jangan nuntut terjemahkan. Kecuali kalau gharib, syarah lu gharib dimaknakan ini. Apakah Nabi Muhammad SAW punya saudara kandung, kakak atau adik? Ya apa sih? Si. Ayahnya Rasul meninggal kapan? Ayahnya Rasul meninggal kapan? Rasul terlahir belum? Sebagaimana punya adik? Untuk meninggal dunia sebelum beliau lahir kok? Tanda, nah, iya. Allah musta'an. Nah ini ya. Bagaimana dengan wudhunya orang-orang awam yang tidak sesuai dengan sifat wudhu Nabi? Apakah salat sah atau tidak? Kalau mereka meninggalkan rukun-rukun wudhu, ya tidak sah. Ya tidak sah. Gitu. Tapi kalau tidak, ya sah. Kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ketika mereka tinggalkan itu adalah rukun wudhu, maka tidak sah. Tapi kalau pembahasannya masalah khilaf, ya mereka merujuk mengamalkan pendapat yang lain yang kita katakan merujuk, itu babnya lain lagi ya Pak. Barakallahu fiikum. Apa hukumnya belajar ilmu mustalahul hadis? Hukumnya sunnah, hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Menjadi fardu ain ketika di sana tidak ada yang memiliki ilmu itu, menjadi fardu ain atas antum. Jadi ya, yang ini fardu kifayah. Karena babnya ilmu-ilmu alat. Kalau terkait dengan masalah akidah dan segala macamnya fardu ain, fardu kifayah yang rinci yang detail. Apakah boleh tatkala hendak sujud lutut dahulu yang ditempelkan ke lantai? Maka ada khilaf ya. Ada yang mengatakan lutut dulu baru tangan, ada yang mengatakan baru kemudian lutut, ada yang mengatakan boleh dua-duanya. Antum merujukkan dengan tangan, ya tangan itu diamalkan dengan konsekuensi pendapat yang kamu merujukkan. Kalau kamu merujukkan dengan lutut lebih tahu, itu dengan lutut. Toleransi dengan pendapat yang lain, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih ala syarti muslim, ala syarti Bukhari? Maknanya adalah, rawi-rawinya itu adalah rawi-rawi yang ada dalam Sahih Muslim, tapi hadisnya tidak dikeluarkan oleh Imam Muslim. Saya katakan Sahih ala syarti Muslim. Kalau Bukhari, rawi-rawinya itu rawi-rawi yang ada dalam Sahih Bukhari, tapi hadisnya tidak dikeluarkan dalam Sahih Bukhari. Atau ala satu syekhain, jadi rawi-rawinya ada dalam Bukhari Muslim, tapi hadisnya tidak dalam Bukhari Muslim. Misalkan Abu Dawud meriwayatkan dari Imam Malik, Malik An-Nafi' ibn Umar. Namanya apa? Ala hadithun sahih ala syarti as-syaikhain. Karena Imam Malik rijal Bukhari Muslim, Nafi' rijal Bukhari Muslim. Sehingga dikatakan sahih atas syarat Bukhari Muslim. Imam Malik dan Nafi termasuk rawi-rawinya Bukhari Muslim. Nah, hadisnya ini ada di Abu Dawud. Sehingga dikatakan ala syarti asy-syaikhain. Nah, itu pentingnya belajar mustalah. Kuliah bagi ikhwan, tetapi kuliah tersebut tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan dengan alasan untuk memikirkan masa depan, dikarenakan zaman sekarang itu mayoritas pekerjaan butuh ijazah. Ya Allah, miskin. Dan kuliah di mana? Enggak ada lagi perempuannya itu. Kuliah online. Mungkin ada pas ujian online juga. Ujian kan juga itu kesana ke apa namanya PP perguruan tinggi yang dimaksud. Nah yo, saya dipikir kok dunia yo, dunia. Masa depan itu sudah diatur, rezeki sudah diatur. Antum memiliki skill, kemampuan tertentu, itu tidak harus mengorbankan agama dan mengorbankan segala sesuatunya. Tidak bisa ya. Dan namanya mencari usaha tidak harus di kantor, tidak harus di sebuah perusahaan besar. Nah, cil gorengan juga bisa. Gitu ya. Banyak cil haramain, tidak usah lagi jasa. Gemuk itu yang jual, masya Allah. Nah, gitu ya. Ya benar. Nah, ya itu jual mati sudah sebagai jasa. Itu teman kita, masya Allah ini. Pak Fakir itu, masya Allah. Jual mati sebagai jasa beliau. Gak ada ijazah itu jual mati. Ada tak? Ada banyak sekali lapangan pekerjaan. Agama terjaga, akidah terjaga, tak terfitnah. Lanjut, bisa gitu ya. Ada lagi? Jangan memikirkan masa depan. Antum belajar yang rajin, jadi hamba Allah yang saleh. Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang saleh. Barakallahu fikum. Semut aja enggak khawatir. Iya. Ya benar. Enggak khawatir. Masa antum khawatir? Burung aja enggak khawatir. Masa antum khawatir? Allahu musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Coba bisa lihat. Jamnya semakin anu. Coba ya. Cukup. Pertanyaannya enggak ada yang pas ini. Tuh, enggak ada yang pas banyak. Pertanyaannya enggak ada yang pas. Enggak ada yang sosok. Tanyaannya nggak ada yang cocok. Hayr, insya Allah. Jadi saya kira cukup sekian saja. Cukup banyak. Nakkafirahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa fadlu hafidhakumullahu ta'ala.